Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang af'alul muqarabah. Jika kana kada wa asa lakin nadar, ghairu mudari'in li hadaini khabar. Seperti kana, yaitu kada, asa, hanya saja bedanya kana ataupun kada dan asa, bedanya dengan kana adalah bahwasanya khabarnya kada dan asa itu mubarak, ataupun khabarnya selain mubarak jarang. Dan ini maksud dengan jarang di sini apa? Isim. Yeah. Sebagian memberikan uzur kepada ucapannya Ibnu Malik. Seperti Syekh Muhammad Muhyiddin, situ disebutkan di dalam catatan kaki author beliau. Di sini kan ada iham, ya kan? Iham. Ucapan beliau, kakana kada wa asalaki nadar ghair mubari'in li hadhihi khabar. Ada iham. Salah fahaman. Ya, bisa memunculkan kesalahpahaman. Ucapan beliau di sini, kada dan asa seperti kana, hanya saja jarang. Ya, khabarnya selain mudhari'. Ya. Padahal di sana ada yang sama sekali tidak bisa dijadikan khabar kada dan asa. Yang dimaksud dengan jarang di sini hanyalah apa? Isim. Ya, kalau Syekh Muhammad Muhyiddin memberikan ubur, lihat di situ antum catatan kaki nomor 299 nomor 1. Yumkin an yujab an hadza al-i'tiradi bi anna fi kalam an-nazim hadzal waw wa ma'atafathu. Mungkin untuk dijawab kritikan ini dengan bahwasanya pada kalam yang nazim Ibnu Malik ada pembuangan wawu dan isim yang diathafkan dengan wawu. Ada pembuangan wawu dan isim yang diathafkan dengan wawu. Ya. Wa aslul kalam, sehingga asal kalamnya adalah lakin nadar ghairu mudari'in li hadaini wa akhwatihima khabar. Hanya saja nadar jarang. Selain mudari' untuk dua fi'il ini, kada dan asa, wa akhwatihima, dan teman-teman keduanya, khabara, datang sebagai khabar jarang. Ya, selain mudhari' untuk dua fi'il dan ya, dua temannya ini dan dua temannya. Ya. Teman-temannya kadang-kadang kan banyak, ya kan? Jarang. Ya. Saya ulangi, jarang selain mudhari' untuk dua fi'il dan teman-temannya datang sebagai khabar. Lihat, waqad nadara maji'u khabari ja'ala jumlatan fi'liyah. Karena ternyata nadara di sini sebelumnya yang ditakdirkan apa? Yang ma'thuf wawu dan akhwatihima itu. Wawu sebagai apa? Huruf atofnya, akhwatihima sebagai atofat ma'atofathu al-wawu. Waqad nadara dan telah jarang datangnya khabar ja'ala sebagai dalam bentuk jumlah fi'liyah yang fi'ilnya madhi. Ya, dengan adanya akhwatihima ada yang masuk di situ. Iya. Ya kan? Yaitu teman-temannya kada dan asa seperti ja'ala. Ja'ala kadang masuk kepada jumlah fi'liyah yang fi'ilnya apa? Madhi. Seperti ucapannya Ibnu Abbas, fa ja'ala ar-rajul idza lam yastati' an yakhruja arsala rasula. Ini kisah tentang dakwah, awal-awal dakwah Rasulullah mengumpulkan manusia bangsa Arab kaum Quraisy di satu bukit. Maka semuanya berdatangannya enggak mampu datang, maka dia pun ja'ala rajul, mulailah seseorang apabila dia tidak mampu untuk keluar menghadiri ya undangan Rasul, arsala rasula, mengutus utusan. Di sini kan ada ya khabarnya apa di sini? Ja'ala arsala. Fa ja'ala rajul idza lam yastati an yakhruja arsala, fi'il ya, bukan mudhari', bukan isim. Berarti ada gitu. Sama, bisa dikatakan nadar. Ya. Dan ini temannya apa? Kana. Ya. Ja'ala temannya kada dan asa. Ala anna sidqa qawli, atas dasar bahwasanya kebenaran ucapan musannif ghairu mubarak yakfi. Ya, bisa dicukupkan, tercukupi dengan surah wahidah, dengan satu surah saja. Yuhil ismi al-mufrad. Ya, meskipun ucapan beliau cukup, bisa diterapkan hanya untuk satu saja. Enggak mesti untuk diterapkan ke semuanya gitu. Ya. Ala an-nasib wa qawli, atas dasar bahwasanya sidq, penerapan benarnya ucapan beliau ghairu mudhar yakfi fi, cukup padanya satu surah saja, yaitu isim mufrad. Kemudian juga sudah kita lewatkan bahwasanya fa'al muqarabah ya ada tiga macam. Yang pertama madalla 'alal muqarabah, yaitu apa? Kada, karaba, aw syaka. Ya, ingat-ingat ini murojaah sebentar. Ya, sebelum nanti kita kasih pertanyaan. Nanti insyaallah diupayakan setiap selesai bab kita murojaah dulu dari awal bab itu. Ya, secara sardan, secara cepat. Ya. Kemudian yang kedua madalla 'ala raja, apa yang dia menunjukkan kepada ar-raja, harapan seperti asa, haro dan ikhlau laqa. Ya. Kemudian yang ketiga madalla 'ala insya, apa yang menunjukkan kepada permulaan seperti ja'ala, tawfiqa, akhadha, 'aliqa, ansha'a, ditambahkan oleh yang lain habba, qaruba, qama, syara'a. Ya. Kemudian juga aqbala. Ya. Kemudian al-ghalib, ya, yang umum pada khabarnya kada adalah apa? Gimana? Yang umum pada khabarnya kana, pada khabarnya kada kosong dari an, ya itu yang umum. Adapun bersambungnya khabar kada ya dengan an ini adalah apa yang nadir, jarang, ya. Apa contohnya? Contoh dari datangnya tadi khabar kada. Iya, san. Kemudian disebutkan ya sebelumnya juga bahwasanya khabar dari apa? Kada dan asa itu harus berupa fi'il mudhari' dan jarang datangnya dia atau khabarnya dalam apa? Isim. Seperti apa? Aksarta fil 'adli mulihan da'ima, kemarin belum kita sempat terjemahkan ya. Aksarta fil 'adli mulihan da'ima la tukfiran inni 'asaitu sha'ima. Ya, saya aksarta, engkau telah memperbanyak celaan muliha terus-menerus. Di sini hal muakkidah, hal dari aksarta ataupun ta pada aksarta, halnya muakkidah. Engkau terus-menerus ya, ataupun kau terus-menerus memperbanyak celaan da'ima ya. La tukfiran, janganlah kau perbanyak celaan. Karena inni asaitu sha'ima, karena saya asaitu sha'ima, semoga puasa gitu. Saya dia lagi puasa, semoga bisa sampai ya, sampai selesai melaksanakan puasanya. Ya. Kemudian juga ini mana syahidnya? Sha'ima. Di sini khabar asa bentuknya apa? Isim. Ini jarang. Contoh yang lain fa ubtu ila fahmin wa makittu aiba. Ini juga belum sempat diterjemahkan ya. Wa kam mithliha faraqtuha wa hiya tasfiru. Ya, syaitnya di sini apa? Wa makittu aiba. Khabarnya kada berupa apa? Isim mufrad. Ini jarang. Ada tapi jarang. Fa ubtu ila fahmin, maka saya kembali ke qabilah faham. Wa makittu aiba, hampir-hampir saya tidak mau kembali ke qabilah tersebut. Wa kam mithliha faraqtuha, alangkah banyak ya semisal qabilah faham yang saya tinggalkan. Wahya tasfir, dalam keadaan dia menyayangkannya ya. Tata asas tasfir ya, bukan tasfar kemarin, kalau masalah tasfar ya tasfir ya, tata asas dalam keadaan dia atau qabilah tersebut menyayangkannya. Kemudian juga wakunuhu biduni an ba'da asa nazrun wa kairil amru fihi ukisa. Ya, kalau kita ulang karena ini bahasanya lumayan ya, secara cepat saja. Dan keberadaan khabar tanpa dan keberadaan khabar tanpa an setelah asa itu jarang. Maksudnya asa seringkali ya kebanyakannya khabarnya bergandengan apa? An. Kosongnya khabar asa dari an itu jarang. Ya. Adapun kada kebalikannya, seringnya khabarnya kosong dari an. Jarang khabar kada bergandengan dengan an. Ya. Di antara contoh datangnya khabar asa kosong dari an, yang ini yang jarang tadi adalah apa? Ucapan menyair dan hafal. Asal karbul ladzi amsaytu fihi yakunu wara'u farajun qoribu. Ya. Ini hasan dihafalkan ya. Kemudian juga contoh yang lain, asa. Ya, farajun ya'ti billahu innahu lahu kulla yawmin fi khaliqat fi khaliqati amru ahsan. Kemudian contoh ya. Pergandengannya khabar kada dengan an yang itu jarang adalah ucapannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Ucapannya apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah? Ma kittu an usalliya al-asr hatta kadat syams an taghruba. Di sini khabarnya kada dimasuki an, ini jarang. Di antara yang seperti ini ucapan penyair itu apa? Ada yang hafal kada di nafas? Ya. Iya, san. Kadat an-nafsu an tafidu alayh idh ghada hashwa raytatin wa burudi. Hampir-hampir jiwa ini melayang tatkala ya dia orang yang dimuliakan dicintai oleh penyair ini hashwa raytatin wa burudi menjadi isi ya kafan ya kain kafan. Kemudian juga wa ka'asa hara walakin ju'ila khabaruha hatman bi an muttasila. Ini sudah enggak apa kita ulang secara cepat ya. Seperti halnya asa yaitu hara. Ini sudah dimurojaah juga ya. Sudah belum? Dari sini berarti murojaahnya. Ya, yang sebelum itu barangkali ada yang tertinggal untuk kita selesaikan. Ada yang ketinggalan enggak? Atau yang kurang paham? Ya kalau enggak sekarang tutup semua bukunya. Tutup dulu. Ya. Kitabnya ditutup dulu. Aghliqu. Al-kutub. Ya. Belajar mapan. Jawab pertanyaannya. Jangan sambil melirik ke kitab. Wa ka'a sahara walakin ju'ila khabaruha hatman bi an mutasila. Ya, silakan di i'rab hamzah wa ka'a sahara. Saya sebutkan pelan-pelan, lebih mudah. Wa ka'asa haro, i'rabnya bagaimana? Wa harfu 'atfin. Ya. Ka'asa jar majrur. Ya. Wal jar majrur muta'alliqun bi mawdhufin khabar, mutadammim mawdhuf. Ya. Haro. Haro yusad bihi lafdhuhu mutadammim mu'akhkhar marfu'un. Ya, hasan. Walakin ju'ila. Wa harfu 'atfin lakin harfu idrak. Ya. Ju'ila. Fi'lun mughayyir sighah. Wal alif itlaq. Ya, khabaruha. Khabaruha. Walakin ju'ila khabaruha. Walakin ju'ila khabaruha. Nabil fa'il marfu'un. Wala ma'turafi ad-dhammah wa mudhaf. Wal ha'adhamir mutasil ma'uniyat tasukun fi mahali jil mudhaf ilih. Hasan. Hatman. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Atau sifat li maf'ul mutlaq. Wala juga disebut langsung maf'ul mutlaq. Alam ala berinci sifat dari maf'ul dari apa? Sifat. Sifat dari apa maful mutlak ya mahdhuf. Kemudian bi'an muttasila. Bi'an muttasila. Al-ba'u harfu jar. An harfu nasbin masdarin. Ya. Bi'an muttasila. Bihi lafzu. Ya. Muttasila. Wajar majrur. Ya. Al-jaru wal-majrur. Wajaru majrur muta'alik. Bi. Walakin khabar. Biju'ila ya. Apa? Ju'ila khabru hatman bi'an. Ya, betul. Ju'ila ya. Muttasila. Muttasila halun mansubun. Maf'ulun tsani dari ju'ila. Oh, ju'ila. Ya, jadi ja'ala. Butuh kepada maf'ul. Apa maknanya? Wa ka'a sahara walakin ju'ila khabru hatman bi'an muttasila. Dan haro seperti asa. Tetapi khabar dijadikan selalu diiringi dengan an. Ya. Haro sebagaimana asa. Bedanya ya, khabarnya haro wajib bergandengan dengan apa? An ya. Kemudian setelahnya wa alzamu khlaulaqa. Wa alzamu khlaulaqa an mithla haro wa ba'da wa syakan tifa'an nazura. Ya. Wa alzamu alwawu harfu atfin alzamu fil fil wafa'il fil wafa'il alzamu fil madin. Ya, langsung aja. Ikhlaulaqa. Ikhlaulaqa maful. Maful apa? Maful li alzamu. Al-awwal. Alzama. Iya. Membutuh pada dua maful. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu. Iya. An. An. maf'ul tsani. Ya, qusira lafdhu maf'ul tsani. Maf'ul tsani misla hal. Misla hal dari hal min an. Aina sahibu hal? Hal. Ikhlaula qahid. Sahib halnya ikhlaula qa. Kan dia qusira lafdhu. Dalam keadaan ikhlaula qa inu itu mitla hara gitu, seperti hara. Terus hara bahwa mudaf ya. Hara fi hara mudaf qusida bi lafdhu mudaf ilayh. Iya. Wa ba'da aw syakanti fa anna zura. Ah. Selanjutnya. Apa maknanya wa alzamul khlaula qa an mitla hara? Dan mereka menetapkan ikhlaula qa an seperti hara. Mereka mengharuskan pada ikhlaula qa an. Ya, maksudnya mengharuskan pada khabarnya ikhlaula qa an sebagaimana pada hara. Ya, terus. Wa ba'da aw syakanti fa anna zura. Bukan nazara ya, nazura. Ya, nazura itu qalla maknanya, qalla. Kalau nazara itu ihtaqara atau qallala maka kecil. Wa ba'da aw syakanti fa anna zura. Wa ba'da aw harfu atfin ba'da mansub ala dzarfiyah. Ya, muta'alliq bi ilzam bi alzam wa ba'da dawawnya wa mudhaf aw syaka mudhaf ilaih itu dengan intifa tetap berkaitnya enggak bisa dengan alzam karena sudah ada wawunya tadi kan wa ba'da sudah ada wawunya ba'da apa muta'alli dengan apa intifa iya aw syaka mudhaf ilaih mudhaf bi rafu iya intifa Iramnya sebagai apa intifa? Mubtada. Ya mubtada terus? Nazara. Ya dia mubtada. Dibuang apanya? Hamzahnya di baruroh. Masih intifa'u. Intafa yantafi intifa'u. Hudhifa. Minhu al-hamzah baruroh. Baruratan. Ya. An. Wahuwa intifa. Wahuwa mudaf. An mudaf ilaih. Wa nazara. Fi'il. Nazura. Nazura. Fi'il wal fa'il fi mahalli raf'in khabar. Iya. Khabar dari fi intifa. Ya, intifa'an nazura'an. Fa'ilnya mana nazura? Dhamir mustatir. Ya, taqdiru huwa ya'ud ila intifa. Intifa, ya. Hasan. Apa maknanya tadi? Wa ba'da'an wa ba'da'u syakam difa'an nazura. Setelah dirob dijelaskan maknanya apa? Dan awsaka seringnya dengan an. Apa tahu awsaka dan setelah awsaka jarang dibuang annya. Setelah awsaka dibuangnya an apa? Jarang. Jarang. Ya. Setelah awsaka dibuangnya an dari khabarnya itu apa? Jarang. Seringnya apa? Di munculkan apa munculkan ditetapkan ya ya san misal iqtiran misal iqtiran khabar aw syakka bi an an pada ma misal iqtiran ya aghliq aw kitab ma misal iqtiran khabar aw syakka bi an ya Qaul wasyair Cetawil Ya Iya Lewat Ya Ujub ikhtiron Apa tadi pertanyaan paham gak? Contoh Pergandengannya khobar awsyaka dengan An apa? Contohnya. Ha. Walau su'ilan nas. Ha, terlewat. Ya, Ivan. Walau su'ilan nas. Nggak hafal. Lagi. Hafal lagi. Terus. Ya, San. Walau su'ilan nas. Ulangi coba. Walau suila nasu turaba la awshaku. Jangan at turaba. Jadi potong-potong kalau bersyir itu. Potongnya terakhir. Ulangi lagi coba. Walau su'ilan nasu, walau su'ilan nasu turoba la'awsyaku idha kila hatu an yamalu wa yamna'u. Ya, walau su'ilan nasu turoba la'awsyaku idha kila hatu an yamalu wa yamna'u. Ini contoh dari apa? Pergandengannya awsyaka dengan an. Ini yang paling banyak atau sedikit? Ini yang banyak. Ya. Jarang kosongnya khabar awsyaka atau mudhara'nya yushiku kosong dari apa? An. Yaitu contohnya apa? Yang jarang dari kosongnya khabar awsyaka dari an. Ya. Apa? Ya, bukan alasan. Masuk gak masuk, pokoknya harus bisa. Sekarang alasan gak masuk. Gak masuk harus lebih bisa. Peraturan ya. Yang gak masuk harus lebih bisa. Kalau gak bisa, gak masuk, dikop. Mentang-mentang gak masuk, istirahat. Ya, ditanya di meroja'ah. Hah, apa Abdan? Ya. Misal tajarru di khabar aw syaka min an wa huwa nadir qawlu syair yushiku man farro min niyatihi maniyah min maniyatihi yushiku man farro min maniyatihi fi ba'di giratihi yuafikuha. Iya, coba Ashraf bilang ya Ashraf. Yushiku man farro min maniyatihi fi ba'di fibati ghiratihi yuafiquha. Ya. Syai'nya mana di situ? Yushiku man farra min maniyati. Khabarnya mana yushikunya? Yuafiquha. Ya, yuafiquha. Wa mithlu kada fil asahi karaba. Ya, maksudnya di atau dari antum mundur sekarang. Balik ke sini. Coba di Arab, wa mithlu kada fil asahi karaba. Wa asma ma qablah. Mislu mubtada marfu' alamatu rafihi dhammatun dhahiratun ala akhiri. Kok masalah ngobrol itu udah kelihatan sebelumnya. Kalau udah enggak kelihatan taunya apa gitu. Ya kan udah diketahui sebelumnya. Ya, istilah ya mungkin. Seringnya ya kan baru ya. Amit lu kada ya. Sekarang mungkin ada duanya. Terus mislu mislu mubtada. Betul enggak mubtada? Khabar. Mubtadanya karoba. Lihat antum mana yang dibicarakan itu. Yang sedang dibicarakan apa? Yang dibicarakan karoba ataupun karoba. Karoba itu seperti kada. Bukannya dibicarakan mitlu kadanya, bukan. Sehingga mitlu dijadikan sebagai khabarnya. Itu kadanya. Ya. Apa yang dibicarakan itu dijadikan mubtada. Ya. Beritanya khabar. Karoba mitlu kada. Karoba itu seperti kada fil asah. Coba diulangi irabnya mislu mislu khabar muqaddam. Ya, wahuwa wahuwa mudaf kada usidaraftu ya. Mudafun lay. Ya. Fil asah jar majur fil asah. Ya, muta'alliq bi karoma fil ati. Apa? Karoba lati. Kemudian karoba betul enggak? Fil asah berkaitan dengan karoba. Hah? Kaitan dengan apa? Misal, ya, dengan misal. Muta'alliq dengan misal, karena misal mengandungi makna musyak. Ya. Apa makna musyak yang misal? Mumasil ini. Ya. Ya. Terus, kalau karoba kan jamid, sehingga enggak boleh fil asah di ta'liq atau dikaitkan dengan karoba, iya kan? Yang namanya muta'alliq itu ya fi'il hukum asalnya. Kalau tidak ya yang bermakna fi'il, apakah apa? Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah atau apa jamid tapi dia dita'wil dengan musyak, misal itu dita'wil dengan musyak bisa. Sering itu. Ya, terus karoba tadamakhar. Ya, mubtada mu'akhar. Apa maknanya? Karoba seperti kada menurut pendapat yang sahih. Ya, ucapan beliau fil asah ini mengisyaratkan kepada apa? Adanya perselisihan. Adanya khilaf. Khilaf. Iya. Adanya khilaf. Siapa yang menyelisihi pendapat ini? Kalau An-Nazim berpendapat bahwasanya karoba seperti kada. Ya, seperti apa? Kada. Keserupannya dalam apa? Kosong makna. Dari. Ya, dalam maknanya seperti apa? Kada. Ya. Fil asah, ya. Tapi belum selesai ya. Wa tarku'an baru situ ya. Kemudian setelahnya wa tarku. Lagi wa tarku'an. Wa tarku an ma'adhi syuru'i wajaba. Wa tarku mubtada. Wa tarku mubtada. An kusida lafduhu mudhafun ilaih. Ya. Ma'a dharf muta'alliq bi tarka wa huwa mudhaf. Wa dhi mudhafun ilaih. Wa syuru' mudhaf mudhafun ilaih. Wajaba. Wa alifu lil itlaq fil madhi. Wal fa'il dhamir musatir fihi taqdiru wa ya'udu ila tark wal jumlah min wajaba wa fi'li fi mahalli raf'in mubtad khabar. Iya. Gimana jumlah fi mahalli raf'in khabar mubtada tadi wa mithlu kada fil ashahi karaba. Saya belum selesai tadi. Ya, seperti wa mithlu kada fil asahi karoba. Karoba itu seperti kada menurut pendapat yang lebih sahih diserupakan dalam hal apa? Penyerupaannya, maknanya. Makna dan lafadznya. Apa maksudnya lafadznya? Kada barusan sudah lewatkan itu. Bagaimana kada keadaan khabarnya? Ya, coba selanjutnya. Ah, diserupakan karoba dengan kada dalam hal apa? Pertama makna ya, terus lafadznya. Yang kedua dalam hal lafadz. Lafadz maksudnya gimana lafadznya? Beda lafadznya kok kada dengan karoba. Pada masukan. Pada apa? Masukan. Masuk dimasukkan an pada khabarnya. Ya, pada khabarnya yaitu apa? Mudhari. Yang masukan kemasukan an. Harus kemasukan an atau tidak? Kan kemasukan an itu masih belum jelas tuh. Wajib dimasuki an khabarnya atau keumumannya atau kadang-kadang kebanyakan masukanan. Ya. Ya ini bahasanya karoba seperti kada. Dalam hal mananya sama, kemudian juga dalam hal apa? Kemasukan. Dalam hal khabarnya, keadaan khabarnya yaitu seringnya bergandengan dengan an dan terkadang ataupun jarang khabarnya kosong dari apa? An. Ini pendapat ini yang sahih ataupun disahihkan oleh Ibnu Malik. Siapa yang menyelisihinya atau yang berbeda dengan pendapat ini? Sebutkan satu di syarah kemarin itu apa? Si Bawai. Ya. Antum memilih pendapat siapa? Iya. Pendapat yang mengatakan bahwasanya karoba seperti kada atau tidak seperti kada? Seperti kada. Iya. Seperti apa? Kada. Apa hujannya? Seperti kada ya. Ini khobarnya seringnya bergandengan dengan an. Karoba ya. Apa? Sering kosong dari an. Kebalik dah. Wama kadu yaf'aluna ya. Jadi karoba seperti apa? Kada. Menurut pendapat yang sahih yaitu apa? Seringnya khobarnya kosong dari an, jarang khobarnya bergandengan dengan an. Nah itu. Ini yang disoal oleh Ibnu Malik. Apa hujahnya? Karibal kalba. Hafal enggak? Karoba. Udah karibal qalbu. Ayush. Ma belum hafal ini. Ayo Hasan. Apa sayangnya San? Kalau si Bawai berpendapat bagaimana? Khobarnya masih kosong dari an gitu. Ya. Tapi Ibnu Malik berpendapat kadang ada gitu. Khobarnya kada kemasukan an. Ya. Sekarang contohkan khobar karoba yang kosong dari an. Karobal qalbu min jawahu yadubu hina qala alushatu hinun yadubu yadubu. Ya, karbal qalbu menjauhu yadhubu hina qalbu syatu hindun ghudubu. Ini mesring. Juga didengar gitu adanya khabar karaba yang kemasukan an. Ya, itu contohnya apa? Saqaha wal ahlami sajlan ala dhama wa qad karabat a'naquha an taqatta'. Ya. An taqatta'a di sini syaitnya. Wa qad karabat a'naquha an taqatta'a. Nah. Dan sembarangan ya menyelisih si bawah ya, kalau ada hujan ya. Harus hafal. Kam luhah fi karoba wadah. Kam luhatan fi karoba. Ada berapa bahasa pada karoba? Dua. Yang pertama? Di fathah. Di fathai? Di fathir ro. Ro. Yang kedua? Di kasriha. Di kasriha. Wal akthar fi isti'mal? Yang paling banyak? Fathur ro. Ya, fathur ro. Ya. Karoba kadang kariba. Ya. Ya, selanjutnya. Lima wajib tarku an fi khabari af'ali asyuru'. Lima wajib tarku an fi khabari zisyuru' ataupun af'ali syuru'. Mengapa? Ya. Mengapa harus khabar af'ali syuru' dibuang annya? Eh belum, ini becilnya ada belum ikrab ya? Kansya ya? Ya udah, Eropa Jais. Kansya sa'iqu yahdu wa tafiq. Ya, A'rib. Ya, kansya sa'iqu yahdu wa tafiq. Ya. Kansya. Ya. Jar majur. Fi qawl mahdhuf. Ya, jarun liqaul jaratun liqaul mahdhuf. Jarun liqaul mahdhuf. Ya. Ansha'a. Ansha'a fi'il naqis. Fi'il madhi naqis. Fi'il madhi naqis. Ataupun af'al syuru' lebih tepatnya ya. Ya, termasuk naqis juga ya. Fi'il madhi asyuru'. Min fi'il madhi min af'al syuru'. Ya. Terus apa as-sa'iq? As-sa'iqu ismuha. Ismuha. Ya. Yahdu. Yahdu. Fi'il madhi, fi'il madhi, fi'il mudhari'un. Ya. Yeah. Marfu'un wa 'alamat rafihi dhammah muqaddarah. Yeah. Ya, wasaqal. Ya, al-jumlah al-fi'liyah wa jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Ya. Yeah. Khabaruha. Khabaruha. Ya. Yeah. Hada yahdu, huda ya ini ya. Huda ya, menggiring unta, menuntun unta sembari di apa? Lantunkan ataupun diiringi dengan lantunan-lantunan agar unta ini berjalan dengan cepat. Watafiq. Watafiq wa ma'tuf ala yahdu. Ma'tuf ala yahdu. Yakin? Ala ansha'a. Ala ansha'a. Ya. Kemudian kada ja'al bislanya kada ya ditutup kitabnya kada ja'altu wa akhadtu wa 'aliq kada jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahdhufin khabaru muqaddam ya ja'altu ja'altu fi'lun wa fa'ilun ja'ala fi'l madhi mabni 'ala sukun li ittisali bi dhammi rafi' mutaharrik tu dhamir mutasil fi'l madhi rafi' ta'u ya jumlah fi mahalli rafin mubtada muakhar wa harfu atfin tadi apa i'rabnya jaltu ya fil fa'il fi mahalli rafin mubtada muakhar mubtada muakhar fi qasida lafdhu mubtada muakhar terus wa harfu atfin akhadtu wa 'aliqa ma'tufani 'ala jaltu ya. Kemudian tadi kembali kepada pertanyaan sebelumnya, Ya. Tadi disebutkan wa tarku an ma'a dhi syuru'i wajaba, meninggalkan an bersama fa'al syuru' itu wajib. Apa alasannya? Karena ada pertentangan. Dari siapa pertentangannya? Dari sisi hal. Dari sisi hal. Hal apa maf'ul? Atau tamis? Dari siapa? Ayah Hamzah. Ya, afal syuru' itu urida biha al-hal, ya apa? Al-hal waktu sekarang. Ya, kemudian wa an ya tadullu ala istiqbal wa la yajtami' bain al-hal wal istiqbal. Itu alasannya. Ya, mengapa tidak boleh afal syuru' bergandengan dengan an? Karena afal syuru' menunjukkan waktu sekarang. Kalau an menunjukkan waktu yang akan datang. Seperti tadi, ansha sa'iq, menuntun unta ini mulai sekarang berarti kan? Ya. Apa contohnya? Contoh kan? Dalam jumlah, Hasan? Ya, tidak ada ya. Ya. Gak usah repot-repot ya. Banyak, dalam urban juga banyak. Ya. Tawfiqa yakhsifani itu kan. Ya, kita lanjutkan. Wasta'amal atas sebelum dilanjut. Ada yang mau ditanyakan? Coba diringkas, Hasan. Tentang keadaan af'alul muqarabah. Coba bagaimana ringkasan dari keadaan dari af'alul muqarabah pada kaitannya dengan an. Ya, yang pertama. Wajibnya khobar kosong dari apa? An, yaitu pada af'alul syuru. Yang kedua. Amam, sebutkan bagaimana rincian an bersama khobar-khobar dari af'al al-muqarabah. Wujubu tajarrud. Ya, wujubu tajarrud ma'a af'al syuru'. Ya, fi af'al syuru' wajib dikosongkan ya khobarnya dari an pada af'al syuru' semuanya. Terus yang kedua, wujub al-iqtiran. Wujubu al-iqtiran, yani iqtiranu an bi khobariha, yaitu bersama apa? Ikhlalaqo dan aus haro. Haro dan ikhlalaqo. Terus yang kedua, tiga. Walabatu tajarud. Walabatu tajarud seringnya kosong khobar dari apa? Dari an. Kalau khobar berarti ya, lawannya apa? Ya. Nadir. Terus contohnya apa? Kada wa karoba. Kada dan karoba. Yang keempat. Walabatul iqtiran. Ya, walabatul iqtiran. Fi asa. Pada asa dan? Awsyaka. Awsyaka. Coba diulang coba. Ya. Ya, bagaimana? Keadaan khobar af'alul muqarabah. Kepada kaitannya dengan an, ya. Wujub iqtiranuha ma'afali syuru. Ya, wujub. Wujub. Ini pendapat siapa nih? Wujubu tajarudiha ma'af. Wujubu tajarudiha ma'af alih. Syuruh. Asyuruhnya boleh dipahami, jangan asal. Ya, wujubu tajarudiha ma'af alih syuruh. Terus, yang kedua. Holabatu tajarudiha. Mudah kok menghafalnya, mudah kok. Pertama wujub, holabah. Wujub, holabah. Sudah gitu. Yang kedua. Holabatu tajarudiha. Ya. Bersama. Kada wa karoba. Ya, kada dan karoba. Yang ketiga. Wujubu karonuha. Ma'a. Ya. Ma'a. Haroba khlalako. Nah, son. Yang keempat, arobi. Walabatu iktironuha ma'a. Walabatu iktironuha. Ma'a asadan. Ma'a asawa. Haus syaka itu. Simpulannya itu. Harus dijaga itu. Ya. Musta'amalu mubi. Sengaja kita agak panjang merojahnya biar hafalannya gak terlalu cepat ya. Kemarin sudah banyak. Ada 5 baris kalau misalnya. واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير وزادوا موشكا واستعملوا مضارعا لأوشكا mereka orang Arab menggunakan ya mudhari'nya awshaka yaitu yushiku wa kada dan juga kada yakadu la ghairu ya dan tidak yang lainnya wa zadu mushika dan menambahkan pula amalannya isim fa'ilnya yaitu mushika dari awshaka yushiku mushika ya af'alu hadhil babi la tatasarraf fi'il fi'il babi ini tidaklah bertasarruf kecuali kada dan awshaka ya dua sampai pun ja'ala enggak bertasarruf kalau dia sebagai apa? Afal asyuru. Kalau yang bertasarruf ya bukan afal asyuru itu. Ja'ala ya ja'alu itu. Ya. Ansha ayunshi'u. Itu bukan afal asyuru itu. Ya. Ansha mana apa? Ansha'akum. Ya menciptakan kalian, mengadakan kalian. Maknanya bukan mulai. Perhatikan jadi ya. Jadi afal muqarabah yang dia merupakan afal naqisah yang beramal seperti amalnya kana itu tidak bertasarruf. Kalau yang bertasarruf berarti dia bukan itu, bukan apa? Afal muqarabah. Kecuali ada di sana yang dia bertasarruf dan juga sama beramal yaitu kada dan ausyaka dua. Kada dan ausyaka fa innahu qad istu'mila minhal mudhari'. Sesungguhnya terkadang digunakan dari keduanya kada dan ausyaka mudhari'nya. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala yakaduna yastun hampir-hampir mereka menyerangmu yastuna billadzina tuluna alaihim ayatina hampir-hampir mereka orang-orang kafir menyerang orang-orang yang membacakan ayat-ayat kami yastun ya rabbi jelas ya yakadu fil mudhari min afal al muqarabah itu langsung maknanya muqarabah betul ya dan dia termasuk fil naqis ya tarfa al isma wa tansibul khabar al wawu di sini sebagai apa? Isimnya kemudian yastun jumlah fi'liyah sebagai khabarnya. Wa qali syair, contoh yang lain ucapan penyair. Yushiku man farra min maniyati. Apa kelengkapannya? Masih ada yang ingat? Iya, fi ba'di ghurratihi wa fiqha. Ini juga ada yang kurang ya yushiku. Ada enggak sebelumnya? Masih ada kan? Sebelum yushikunya. Ah, enggak ada ya. Yushiku man farra min maniyatihi. Si ba'di ghurratiha yuafiquha gitu ya. Yushiku man farra min maniyatih. Di sini yushiku. Ya, yushiku. Dari awshaka. Ya, mana di sini isimnya yushiku? Man. Ya, khabarnya mana? Ya, yuafiquha. Saya enggak disebutkan secara lengkap ya. Mungkin karena sudah dicukupkan dengan yang sebelumnya. Ihala kepada yang sebelumnya. Wa za'ama al-asmu'i annahu lam yusta'mal yushiku illa bilafdil mudhari'a. Al-Asmu'i menyangka bahwasannya tidaklah yushik digunakan kecuali dengan lafaz mudhari' walam tusta'mal awshak dan tidak digunakan madinya awshak walaysa bijayid ini tidaklah bagus walhaqil khalil isti'mal al-madi bahkan al-khalil Khalil Ibn Ahmad al-Farhidi itu ya yang menulis kitab apa? Al-Arud itu bahkan al-khalil nih, termasuk kurnia si bawah menghikayatkan penggunaan madinya awshaka. Waqad warada fi syair telah datang pada syair ucapannya penyair walau su'ilan nasu turaba la awshaku idha qila hatu an yamallu wa yamna'u. Ini jelas. Iya. Dijadikan apa di sini didatangkan madinya la awshaku. Naam, benar al-kathiru fiha isti'malul mudhari'. Benar yang banyak pada yushik adalah penggunaan mudhari'. Itu yang banyak mudhari'nya yang digunakan. Wa qalla isti'maluhul madhi dan sedikit penggunaan madhinya. Antum punya hafalan yang ada usyakanya? Banyak yushiku ya. Yushiku antarta' ya. Si. Apalagi? Wa qala al-musannif wa zadu musyika ucapan musannif dan mereka menambahkan musyika maknanya annahu qad warada aydan isti'malu ismil fa'il maknanya adalah kadang datang pula isim fa'ilnya penggunaan isim fa'ilnya dan beramal seperti awshak ataupun dari awshak ya seperti ucapan penyair dalam bait al-mutaqarib famusyikatun arduna an ta'uda khilaf al-anisi wuhushan bayaba yababa ya. Famushikatun arduna an ta'uda khilaf al-anisi wuhushan yababa. Mushika arduna, tanah kami ya, negeri kami hampir-hampir ya, an ta'uda khilaf al-anis, menjadi khilaf al-anis ya. Wuhushan yababa, khilafan maknanya di sini ba'da, ba'da al-anis wuhusha, seperti dalam ayat itu wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila, khilafa khilafa di sini maknanya ba'da, wa idzal la yalbathuna khilafaka illa qalila, juga contoh farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa khilafa rasulillah, ya bukan bermakna khilaf khilafan ya, bukan, ini maknanya ba'd dzaraf dia. Maknanya ba'da. Berapa? Ba'da. Hah? Ba'da makan. Ya. Hampir-hampir bumi kami anta'uda kembali setelah sebelumnya itu subur makmur menjadi dalam keadaan wuhushan. Kersang ya baba. Tidak ada makhluk satupun. Tidak ada seorang pun. Di sini saja mana? Musyikatun. Ya. Nah, kita baca ya. I'rabnya biar ada faedah. Musyika khabar muqaddam dan dia isim fa'il dari awsyaka. Dan dia butuh wa yahtaju ila ismin wa khabar, butuh kepada isim dan khabar. Isimnya mustatir situ. Ya, mustatir fi. Kemudian arduna ard mubtada muakhar wa ard mudhaf. Madhamir mudhafun ilayhi. An masariya ta'ud fi'il al-mubari' mansub bi an wal fa'il dhamir mustatir fi jawaz taqdiru hiya ya'ud ila al-ard khilafa mansub 'ala dhurfiyah dhurf 'ala dhurfiyah ya al-makaniyah wa nasibu wa nasibu ta'ud yang menasubkan khilafa dhurf kan ada penasubnya amilnya apa itu amilnya ta'udu ya dan khilaf mudhaf 'ala nis mudhafun ilaih wuhushan hal min ad-dhamir al-mustatir fi ta'udu. Kemudian ya baba hal yang kedua, halun tsaniyah wa qila ta'kid li annahu bi ma'na, ada yang mengatakan ya baba ini taukid, taukid dari wuhusha karena ya baba semakna dengannya. Wa qila ma'tuf 'alaihi bi harfi 'athfin muqaddara, juga yang mengatakan dia diatofkan kepada wuhush tapi huruf atofnya ditakdirkan ya. Wa an wa ma dakhalat 'alaihi, kemudian an dan apa yang dimasuki oleh an pada ta'wilan masdar sebagai khabar dari musyik ya, min haitsu nuqsani, dari sisi dia musyik itu naqis. Sa musyikatun ada isimnya hiya, khabarnya an ta'uda ya. Wa qad yushiru takhsisuhu, nanti insyaallah mulai sekarang kita baca terus ya. Apa? I'rab dari Bashir untuk Islam menunda biar cepat-cepat apa hafalannya, karena sudah banyak, kecuali kalau hafalannya sudah lama ya baru kita percepat lagi. Wa qad yushiru takhsisuhu aw syaka bi dzikri annahu la yusta'mal ismul fa'il min kada wa laysa kadzalik. Ya. Wa qad yushiru takhsisuhu, pengkhususan beliau terhadap awsyaka itu mengisyaratkan atau memberitakan ya. Wa qad yush'iru takhsisu awsyaka bi dzikri, dikhususkannya awsyaka dalam penyebutan ini mengisyaratkan bahwasanya la yusta'mal ismul fa'il, tidaklah digunakan isim fa'ilnya min kada ya, tidaklah digunakan isim fa'il dari kada. Apa ucapan Ibnu Malik? Wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu wa zadu musyika, ditambahkan ini musyika. Ketika mudhari' disamakan. Iya kan? Wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada la ghairu, tidak yang lain. Kemudian wa zadu musyika, pada isim fa'ilnya hanya dikhususkan apa? Awshaka ya musyika, dan menambahkan juga amalan isim fa'ilnya itu hanya musyika. Ini seperti itu. Ya. Irabnya tadi belum dibaca, belum wasta'malu mudhari'an li awshaka wa kada. Jelas ya irabnya ya? Di situ la ghairu la atifah ghair ma'tuf kepada aw syaka mabni 'ala dhamm li qat'ihi 'anil idhafah karena dia dipotong dari idhafah pada mahalnya jar. Bal qad warada isti'maluhu fi syi'r, bahkan telah datang penggunaan isim fa'il kada pada syi'r. Hanya saja nanti ada pembicaraan ya terkait dengan riwayat syi'r ini dengan lafaz apa yang benar gitu. Amutu asan yawmar rijami wa innani yaqinan la rahnun billadhi ana kaidu. Amutu asan, saya akan mati ataupun hampir saya mati asan karena asan sedih kesedihan. Amutu saya akan mati karena kesedihan. Yaumar rijam di hari ar-rijam. Wa innani dan sungguh saya yakinan la rahnun dalam keadaan meyakini yakin-yakinnya la rahnun billadhi rahan apa gadaya la rahnun tergadaikan billadhi anaka idu tergadaikan dengan sesuatu yang hampir-hampir saya temui. Ada yang mahdhaf di situ. Makanya kita lihat sini sisi i'rabnya biar sama faham ya i'rabnya amutu fi mudhari wa fa'iluhu dhamir sadir fihi wujuban taqdiru ana asan maf'ul ajli. Ya. Wa yajuzu an yakuna halan, boleh juga dijadikan sebagai hal dengan takdir asian. Ya. Ai hazinan. Yauma mansub ala dhurfiyyah zamaniyah wa nasibu panasobnya dalam amut. Wa yawma mudhaf ar-rijam mudhafun ilayhi wa innani in harfu tawkidin wa nasbin wal ya ismuha yaqinan maf'ul mutlaq ya li fi'lin mahdhuf taqdirnya uqin yaqinan li rahnin allam muakkidah la rahnun bukan li rahnin la rahnun lam muakkidah rahan khabar inna billadhi jar majrur muta'alliq bi rahn ana mubtada kaid khabaru. Wajumlah la mahallalah silam usul. Jumlah ini tidak ada mahal karena sebagai silam usul. Yang itu ana kaid itu jumlah ismiyah tidak ada mahal dalam i'rab karena jumlah silah mausul. Aidnya mana? Ya ini. Wal aidi la mausul dhamir mahdhuf mansubun bi fi'lin mahdhuf. Ya. Aidnya yang kembali kepada si mausul adalah dhamir mahdhuf mansubun. Dhamir ini mansub bi fi'lin mahdhuf oleh fi'il yang mahdhuf pula. Taqa'u jumlatah ya fi mahalli nasbin jumlatah atau jumlatan ini yang jatuh sebagai jumlah pada mahalnya nasab khabar bagi kaid min haitsu nuqsani dari sisi kaid di sini kalau yang naqis isimnya musatir fi takdirnya lihat billadzi ana kaidun alqahu dengan sesuatu yang saya hampir-hampir ya menjumpainya. Pada kaid ada musatir di situ. Ana ya berarti ya. Kemudian alqahu jumlah fi'liyah khabarnya itu mahdhuf. Aidnya ha itu yang dibuang yang merupakan apa? Ma'mul dari fi'il yang jatuh sebagai khabar. Ya. Wa qad dzakara al-musannif hadza fi ghairi hadzal kitab dan musannif menyebutkan hal ini pada selain kitab ini. Itu dalam kitab Syarah Al-Kafiyah. Asyahid itu asyahid fi. Qawluhu ka'id bi hamzah ba'da alif fa'il man qalaba an waw haitsu usti'mala asy-syair isma istamala asy-syair isma al-fa'il min kada. Hadza tawjih kalam asy-syari' al-'alama ini. Tawjihnya kalamnya asy-syarih yaitu ka'id lafadznya ka'id dari kada. Waqad tabi'a fihi qauman minan nuhah dalam hal ini beliau mengikuti satu kaum dari ahli nahwu. Waqila ada yang mengatakan inna shawab yang benar pada riwayat itu pakai kabid. Ya, kabid kabada yukabidu qasa man yatahammala. Ya, bil ba al muwahhada dengan ba yang bertitik satu. Dari mukabadah ya muqasa. Fala syahida fihi kalau demikian tidak ada syahid kalau kabid dengan ba. وأفهم كلام المصنف أن غير كاد وأوشك من أفعال هذا الباب لم يرد منه المضارع ولا اسم الفاعل. Kalamnya musannif Ibn Malik memberikan pemahaman bahwasanya kada dan aushak memberikan penjelasan bahwasanya kada dan aushaka min af'ali hadzal bab adalah termasuk fi'il bab, termasuk fi'il fi'il dari bab ini yang ya lam yarid minhul mudhari' wala ismul fa'il. Ya. Saya ulangi, kalamnya musannif memberikan pemahaman bahwasan selain kada dan ausyaka dari fi'il fi'il bab ini apa? Afal muqarabah lam yarid minhul mudhari', tidak datang darinya fi'il mudhari', tidak pula datang darinya isim fa'il. Kecuali tadi kada dan ausyaka. Wa hakka ghairuhu khilaf dzalik, yang lain menghikayatkan. Ya. Selain itu, ya. Yaitu menghikayatkan penyelisihannya. Fahaka sahibul insaf isti'mal al-mudhari' dan penulis kitab al-insaf Alan Bari bukan ya. Isti'mal al-mudhari' penggunaan mudhari' dan penggunaan isim fa'il dari asa. Ya. Qalu mereka mengatakan asa ya'si fa huwa 'asin. Asa ya'si fa huwa 'asin. Ya. Di situ ada catatan kaki itu contohnya. Wahyu ke ismul fa'il min karuba. Ah, tambahan. Hikayatnya pula ada datang isim fa'il dari karuba. Abunayya inna baka karibu yaumihi fa idza du'ita ila al-makarimi fa'jali. Ya. Tapi karuba bisa dari karuba itu ya, karuba, ya krub itu ya. Yang dalam keadaan susah. Ditimpa karuba. Nah, makanya kata Al-Asmuni dibantah oleh Al-Asmuni waraddahu bi za'mi annahu ism fa'il. Al-Asmuni menyebutkan ya, waraddahu bi za'mi annahu ism fa'il min karaba tamah ya qurba wa kadha fi awdah al-masalik. Ya. Bisa dibantah dengan bahwasanya itu isim fa'il dari karuba ataupun karaba sama yang tamah yang maknanya qurba. Yang maknanya qurba ya. Wahak al-Jauhari mudhari'a tawfiqa. Hika al-Jauhari menghikayatkan adanya fil mudhari' dari tawfiqa yang naqis ini. Wahak al-Kisai mudhari' ja'ala. Tapi yang masyhur tadi cuma dua. Ya. Ada yang menambahkan al-Muhim. Ya, tawfiqa kemudian ja'ala. Mudhari'nya juga sama ada gitu. Yang dia merupakan afal muqarabah naqisah seperti di sini sebutkan ya wal mahki innal ba'ira la yahrama hatta yaj'alu idza sharibal ma majjahu. Di sini hatta yaj'alu idza ya apabila hampir sampai apabila dia hendak atau memulai minum ya perlu cek lagi itu mana ya majjah. Fada asakh laulaqo awshak odyarid ghinan bi an yaf'al an thanin fuqid. Atau sebelum dilanjut, ada yang mau disampaikan? Wasta'amalu mudhari'in li awshaka wa kada la ghairu wa zadu mushika. Ya, kalaupun ada yang tadi ditambahkan itu sedikit. Jarang. Ya. Kalau yang sering, itu. Awshaka kada. Yang mana? Ya. Kemarin itu sudah padahal ya. Yushiku man farra min maniyyati. Hampir-hampir seorang yang dia farra lari dari kematiannya, maksudnya menghindari perang. Takut mati gitu. Fi ba'di ghirrati, pada sebagian waktu lengahnya, yuafiquha, mendapati kematian juga. Aina ma takunu syudrikumul maut wala kuntum fi burujim musyayyadah. Yang lain? Mana ada yang masih belum paham? Jelas ya? Apa? Di situ juga disebutkan itu. Lihat sisi lughahnya. Ofron khalian, barang pasir yang gersang gitu. Kifar barang pasir. Kofron khalian, barang pasir yang kosong dari manusia. Sebelumnya subur makmur ada penghuni, kemudian berubah menjadi gersang, tidak ada penghuninya. Fa'da asah law laqo aw syak qad yarid ghinan bi an yaf'al an thanin fuqid. Setelah asah dan ikhlaw laqo aw syak. Setelah asah ikhlaw laqo aw syak qad yarid, terkadang datang. Ghinan bi an yaf'al. Ya. Sesuatu yang dia mencukupkan dengan an yaf'al. Dari yang keduanya. An thanin fuqid. Dari yang kedua yang fuqid, hilang. Ba'da di sini dzaraf mutalik dengan yarid alati. Kemudian asa qusida lafdhuh. Qusida lafdhuh. Ikhlaw laqa diatofkan. Kemudian awsyaka juga diatofkan. Hanya saja dibuang apa? Huruf atofnya di sini untuk memperhatikan wazan-wazan. Qad harfu tahqiq yarid fil mudhari, kemudian ghinan itu fa'il. Fa'il dari yarid. Bi an yaf'al jar majrur mutalik dengan ghinan. Kemudian an tsanin. An tsanin jar majrur yang mutalik juga dengan apa? Ghinan. Fuqid fil madhi mabni lil majhul wa naibul fa'il dhamir sadr fihi jawazan taqdirnya huwa ya'ud ila thanin. Wal jumlah fuqid wa naibul fa'il fi mahal jar sifat li thanin. Dari jumlah fuqid sifat li thanin. Setelah asa ikhlaw laqa aw syaka, sungguh datang. Ya ghinan bi an yaf'al. Ya datang sesuatu yang dia mencukupkan dengan isimnya saja, yaitu an yaf'al. Tidak butuh lagi ya dari khabar ataupun mencukupi dengan fa'ilnya, dengan an yaf'al itu fa'ilnya, tanpa butuh kepada yang mansubnya. Yang kedua, kita lihat jenis syaratnya. Ikhtasat asa wa khlaw laqa wa awsyaka bi anna tustamal naqisah wa tamah. Dikhususkan dalam penggunaan yaitu asa, ikhlaw laqa dan awsyaka, bahwasanya tiga lafaz ini dari af'alul muqarabah tustamal naqisah wa tamah, terkadang digunakan dalam kondisi naqisah, butuh kepada yang marfu dan yang mansubnya. Terkadang tamah, hanya mencukupkan dengan marfunya saja sebagai fa'ilnya. Fa man naqisah faqad sabaqa dzikruha, adapun yang naqisahnya telah lewat ya penyebutannya. Penjelasannya, wa matamatu, adapun yang sempurnanya, yang tamaknya, yang tamaknya yang dia hanya mencukupkan dengan fa'ilnya. Fa yal musnadatu ila an wal fi'l, yaitu apa yang disandarkan kepada an dan fi'ilnya. Ghinan bi an yaf'al. Terkadang datang lafaz asa atau ikhlaw laqa ataupun awsyak yang dia cukup dengan an yaf'al, yakni fa'ilnya yang tersusun dari an dan fi'il. Nahu asa an yaquma, asa an yaquma, wa ikhlaw laqa an ya'tiya, wa awsyaka an yaf'ala. Fa'an wal fi'lu fi mawdi' rafin fa'il, maka an bersama fi'ilnya pada mahalnya rafa' fa'il. Asa ikhlaw laqa awsyaka. Ya. Wastaghnat bihi 'anil mansub alladhi huwa khabaruha. Saya ulangi tadi ya. Wal fi'lu fi mawdi rafin, dan fi'il pada fi mawdi rafin fa'il. Saya ulangi ya. Fa'an wal fi'lu dari situ. Fa'an wal fi'lu, an dan fi'il itu pada mahalnya rafa' sebagai fa'il dari asa, atau sebagai fa'il dari ikhlaw laqa, atau sebagai fa'il dari awsyaka. Wastaghnat bihi 'anil mansub, dan fil-fil ini mencukupi dalam contoh-contoh tadi yang disebutkan, mencukupi dengan yang marfu'nya saja dari yang mansub. Yang mana yang mansub itu khabarnya. Dia sudah mencukupi dengan yang marfu'nya sebagai fa'ilnya. Ya, dari yang mansubnya. Ya, ketika datang setelahnya an tanpa ada di situ apa? Isimnya. Wa hadza idza lam yalil fi'la alladhi ba'da an ismun zahirun yashihu raf'uhu bih. Ini ya terjadi apabila lam yalil fi'la alladhi ba'da'an ismun zahir yasihu raf'uhu bih. Apabila fi'ilnya, fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim zahir yang yasihu raf'uhu bih, yang bisa dia dirafakkan olehnya. Ya, oleh fi'il-fi'il ini. Asa, ikhlaw laqa, awsyaka atau qad yarid. Apa? Awsyaka ya. Ya, terulangi, wa idza lam yali al fi'la wa hadza, yang demikian ini terjadi, yaitu mencukupkannya ikhlaw laqa asa aw syak dengan fa'ilnya saja yang merupakan dengan fi'ilnya, yang ta'wil menjadi masdar. ini apabila fi'il yang datang setelah an tidak diikuti oleh isim zahir yang yasih raf'uhu bih, yang dia bisa dirafakan dengannya dengan fi'il tersebut berarti. Fa'il waliyahu nahu, adapun kalau fi'il yang datang setelah an diikuti oleh isim zahir, yang mana isim zahir ini mungkin dirafakan oleh fi'il ini yang datang setelah an sebagai fa'ilnya. Contoh asa an yakuma zaidun, asa an yakuma zaid, semoga zaid akan berdiri. Asa an yakuma zaidun, di sini kan bagaimana keadaannya? Fi'il yang datang setelah an itu yakum, ada fi'il yang datang setelah an yakum, kemudian setelah fi'il ada apa? Isim bohir itu zaid, yang mana isim bohir ini bisa dirafakan oleh yakum gitu. Bagaimana kalau ada seperti ini? Fadha bal ustaz Abu Ali Asy-Syalaubin, Abu Ali Asy-Syalaubin berpendapat bahwasanya kalau seperti ini keadaannya, yajibu an yakuna dhahir marfu'a bil fi'li, wajib agar isim dhahir yaitu zaid dalam contoh ini dirafakan oleh fi'il alladhi ba'da'an, yang datang setelah an, bukan dirafakan oleh asa, bukan. Iya. Paham enggak? Jadi kalau datang setelah fi'il yang datang setelah an isim dhahir, maka wajib untuk isim dhahir itu dijadikan sebagai fa'il dari fi'il yang datang setelah an, bukan dijadikan fa'il dari asa atau teman-teman atau dua teman yang lain. Ya. Wa ma ba'daha fa'il wa ma ba'daha fa'an wa ma ba'daha fa'ilun li asa, sedangkan an dan setelahnya itu sebagai fa'il asa. Wa hiya tamma, dan dia ketika itu tamah. Wala khabar laha, dan tidak ada khabarnya. Ini pendapat yang pertama. Wa dhahaba al-mubarrid, sedangkan al-mubarrid dan juga as-Sirafi wal Farisi berpendapat kepada tajwiz ma dzakarahu Syalaubin, berpendapat kepada bolehnya pendapat yang dipilih oleh Asy-Syalaubin dan juga membolehkan sisi yang lain. Kalau pendapatnya Asy-Syalaubin bagaimana? Harus isim zahir yang datang setelah fi'il yang datang setelah an itu dijadikan sebagai fa'il dari fi'il yang setelah an, bukan fa'il dari asa, bukan. As-Sirafi Al-Farisi dan Al-Mubarid membolehkan sisi yang lain, yaitu an yakuna ma ba'dal fi'il alladhi ba'da an marfu'an bi asa isman laha, yaitu agar isim yang datang setelah fi'il yang datang setelah an itu dirafakan dengan asa sebagai isim asa, kemudian an wa an wal fi'il, an dan fi'il fi mawdi' nasbin bi asa, an dan fi'il pada mahalnya nasab sebagai apa? Khabarnya apa? Asa. Fi mawdi' nasbin bi asa. Wa taqaddama 'ala al-ismi, dan dia wa taqaddama 'ala al-ismi, dan dia mendahului isimnya. Berarti khabarnya mendahului apa? Isimnya. Wa an wal fi'l fi mawdi' nasbin bi asa, an dan fi'l pada mahal nasab sebagai khabar asa. Wa taqaddama 'ala al-ismi, dan dia mendahului khabarnya mendahului isimnya. Wal fi'l alladhi ba'da an, sedangkan fi'l yang datang setelah an. Fa'iluhu dhamir, fa'ilnya dhamir, ya'ud ala fa'ili asa, yang kembali kepada fa'ilnya asa. Fa'ilnya asa tadi isim dhamir itu. Kok bisa boleh kembali kepada sesuatu yang diakhirkan? Wa jaza 'auduhu 'alaihi wa in ta'akhkhara li'annahu muqaddam fil niyyah. Boleh kembalinya dhamir kepada isim dhamir yang setelahnya. Meskipun diakhirkan dia, dia annahu muqaddam fil niyyah, karena di niyyah dia pada niatan didahulukan. Jadi contoh tadi, asa an yakuma zaidun, kalau madhabnya Asy-Syalaubin bagaimana? Ini asanya tam atau naqisah? Tam. Iya, tamah. An dengan fi'il setelahnya ditakwil menjadi masdar fa'il. Kalau pendapatnya Al-Mubarid, As-Sirafi dan Al-Farisi membolehkan sisi yang kedua, yaitu engkau jadikan isim zahir yaitu zaid sebagai isinya apa? Asa. Dan an bersama fi'ilnya itu dijadikan sebagai khabarnya. Kemudian mana fa'il yakum adalah apa? Mustatir fi jawazan taqdirnya huwa ya'ud ila zaid. Kau boleh? Iya boleh, karena dia ya zaid meskipun secara lafaz diakhirkan tapi pada niatnya didahulukan gitu. Niatnya didahulukan. Pada niatan asa zaidun gitu. Paham itu? Hai, di sini ada faedahnya, wa tadhharu faidatu hadzal khilaf fit tasniyah wal jam'i wat ta'nits. Ya, faedah dari perbedaan pendapat ini tampak, ya, tampak pada musanna jamak dan muannas. Ya, fataqulu ala madhhabi ghairi Syalaubin, engkau katakan pada pendapat selain pendapat Syalaubin, asa an yaquma Az-Zaidani. Ini pendapatnya selain Syalaubin. Kenapa Az-Zaidani? Kenapa yaquma di sini bersambung dengan apa? Fa'ilnya. Ya, karena Az-Zaidan bukan fa'ilnya yaquma. Iya kan? Ya. Az-Zaidan di sini ya yaquma ataupun asli katanya apa? Asa Az-Zaidani an yaquma, seperti itu. Ya. Asa an yaquma Az-Zaidani. I'rabnya bagaimana? Asa fil madhi naqis min af'al al muqarabah an ya yaquma mabai masbi'an wa lamatu masbi hadzun nun wal alif alifut tasniyah fi mahalli raf'i mabni 'ala sukun fi mahalli rafin fa'il an ya wa ma ba'daha fi ta'wilil masdar sebagai apa? Ismu al khabar, khabar asa. Az-Zaidani sebagai ismu asa yang muakhar di sini marfu'. Ya, wa asa an yaqumu Az-Zaidun wa asa an yaqumna al-Hindatu fata'ti bi dhamirin fil fi'li, engkau datangkan dhamir ya fil fi'li bersama fi'il, yaquma bersama fi'ilnya ataupun fi'ilnya bergandeng dengan dhamir, yaquma dengan alif, yaqumu dengan wawu, ya yaqumna dengan nun. Kenapa? Li anna dhahir laisa marfu'an bih, karena yang dhahir laisa marfu'an bih, ya dia tidak dirafa'kan dengannya. Ya, Az-Zaidan secara zahir tidak dirafakan dengan yaqum. Bal huwa marfu'un bi asa, bahkan Zaidan dirafakan dengan asa. Adapun kalau pendapatnya Syalaubin, yajibu an taqul, wajib untuk dikatakan asa an yaquma Az-Zaidani, asa an yaquma Az-Zaiduna, asa an taquma Al-Hindatu. Fala ta'ti fil fi'li bi dhamirin, tidak boleh didatangkan bersama fi'il dhamir. Ya anna rafa'a dhahir alladhi ba'da, karena dia merafakan isim dhahir setelahnya. Ini sampai sini ada yang belum paham. Wa ba'da asa khlaula qaw asyak qad yarid qinan bi an yaf'al an thanin fuqid. Setelah asa ikhlaula qaw dan asyak qad yarid, terkadang datang. Ya. Apa yang datang? Qinan bi an yaf'al. Ya. Ya, ini fi'il-fi'il yang dia mencukupkan dengan fa'ilnya, yaitu an yaf'al. Tidak butuh lagi kepada yang kedua, yang mansubnya, khobarnya, yang fuqid, yang tidak ada. Fuqid di situ yang berarti ya, terjemahannya dia sebagai sifat. Ya, ada yang mau tanya kan?